sipate manungso sarwa ora trimo apa to sebabe kan apa to perlu gedong ijinan duite wis utangan maksa iji kurang uripe tak sanggang-sang lambo yo podo ngelingono urip ning donya ora suwe aja do podo nambahi dosa timbang sengsara mengko urine ana conto meneh manungso nyat aneh wis duwe bojo limo weru wanita liya mripate nganti kira lambo yo podo ngelingono urip ning donya ora suwe aja do podo nambahi dosa timbang sengsara mengko urine ana conto manungso nyat aneh wis duwe bojo limo weruh wanita liya mripate nganti tiro.